Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ayyuhal ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Wajibat Al-Mutahattimat Al-Ma'rifat ala kulli muslimin wal muslimah. Perkara-perkara yang sangat penting yang wajib diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Kitab ini biasanya dibahas pada hari Sabtu pekan ketiga di Masjid Al-Husna. Mulai tahun ini berubah jadwalnya jadi pekan pertama. Setiap Sabtu pekan pertama sebulan sekali. Al-Ustaz Mubarak Hafizullah, Ana dan Ustaz Abdul Malik Tangerang ngisi di Masjid Al-Husna. Sabtu kemarin sebenarnya jadwalnya karena suatu hal jadi jadwal yang kemarin diliburkan pindah ke Ahad ini. Ke Ahad ini kebetulan Ustaz Aib berhalangan hadir, maka barakallahu fikum Ana, Ustaz Mubarak, Ustaz Mu'ad ngisi di Ahad pada pertama ini. Itu ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita pada kesempatan yang lalu telah membahas atau telah masuk pada pembahasan surat la ilaha illallah. Kita telah membahas tentang keutamaan dan makna kalimat la ilaha illallah. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Berkata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimallah, sebelum itu mungkin ada yang baru dengar kitab ini, kitab Al-Wajibat Al-Mutahattimat Al-Ma'rifat ala kulli muslimin wal muslimah. Perkara-perkara yang sangat penting yang wajib diketahui oleh setiap muslim dan muslimah adalah kitab yang merangkum, kitab yang merangkum beberapa kitabnya, beberapa risalahnya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah. Merangkum beberapa kitabnya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah beserta dengan cucunya. Jadi ketika antum menyelesaikan kitab ini, memahaminya dengan baik, maka sekian banyak kitab Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab telah dipelajari. Pada pembahasan yang pertama, al-usulus salasah, tiga landasan utama dirangkum diletakkan pada bab yang pertama. Pada pembahasan kedua, asludin wa qa'idatuhu. Pada pembahasan yang ketiga, syurutu la ilaha illallah. Ini dari perkataannya cucu beliau Syekh Abdul Rahman Al-Syekh dalam kitabnya Fathul Majid. Dalam pembahasan setelahnya, nawakidul Islam. Ini dari kitab beliau, diletakkan pada pembahasan yang kelima. Pada pembahasan yang keenam, Anwa'u Tauhid. Ini juga beliau mempunyai kitab masalah Tauhid. Anwa'u Syirk, pembahasan selanjutnya. Kemudian pembahasan selanjutnya tentang macam-macam nifak, macam-macam kufur, Anwa'u Tawgut. Ketika selesai kitab ini, beberapa kitab atau kutip yang ditulis oleh Syekh Muhammad Abdul Wahhab atau risalah atau perkataan cucunya antum pelajari. Maka dari itu para ulama kita sangat memberikan perhatian yang begitu besar terkait dengan membahas kitab ini. Di antaranya Syekh Al-Alamah Muhammad Aman Jami rahimallah warahallahu fikum mengajarkan kitab ini. gurunya Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah. Ulama terkenal, ulama salafi ma'ruf. Begitu juga Syekh Ahmad An-Najmi, Syekh Muhammad Ahmad An-Najmi, mufti, naam, salah satu mufti daerah Jizian di Saudi Arabia, mengajarkan kitab ini. Dan hasil pengajarannya terekam dalam sebuah kaset, kemudian dibukukan, ada sarahnya. Dan yang lainnya, Syekhuna, siapa? Yang kemarin datang, Syekh Hani Hafidhullah punya rekaman. Seingat Anda membahas kitab Al-Wajibat, enggak tahu daurah di mana. Dan masa yang lainnya, dari ulama Ahlus Sunnah memberikan perhatian terhadap kitab ini. Karena kitab ini barakallahu fikum menjelaskan sebuah ilmu yang wajib bagi kita semua muslim dan muslimah untuk mempelajarinya. Bahkan tingkat kewajibannya sampai barakallahu fikum menduduki sah tidaknya keislaman seseorang. Sah tidaknya keislaman seseorang tergantung terhadap pemahaman, pengilmuan, pemahaman dan pengamalan dari konsekuensi yang dibahas kitab ini. Di antaranya nawakidul Islam, pembatal-pembatal keislaman yang dibahas di dalam kitab ini. Ketika tidak seseorang tidak memahaminya, kemudian terjatuh kepada salah satu pembatal keislamannya, maka dia statusnya berpindah, bukan seorang muslim tapi seorang murtad. Tentang syarat la ilaha illallah yang sedang yang akan kita bahas. Ketika seseorang sekedar mengucapkannya saja tanpa memahami maknanya, tanpa mengamalkan tuntutan dan konsekuensinya, sehingga dia terjatuh kepada hal yang bertolak belakang dari ucapan kalimat la ilaha illallah yang diucapkan, terjatuh kepada syirik akbar, terjatuh kepada kekufuran, maka tidak sah Islam. Maka ayat ikhwat al-kiram rahimani wa rahimakumullah, pentingnya kitab ini. Syurutu la ilaha illallah, kata syair rahimallah, ayat ikhwat al-kiram rahimani wa rahimakumullah, bahwasannya seseorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tidaklah bermanfaat kecuali jika terkumpul seluruh syarat-syarat yang disebutkan di sini. 7 syarat: ilmun yakinun wa ikhlasun wa sidqu kama'a mahabbatin wa inqiyadin wa qabulillah. Ilmun yakinun wa ikhlasun, ilmu, yakin, ikhlas dan seterusnya. Tidak akan bermanfaat ucapan seseorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah kecuali terkumpul seluruh 7 syarat ini dan diamalkan secara lahiriah dan batiniah. Sebagaimana kata Syekh Sulaiman Ibnu Abdullah rahimahullah dalam kitabnya Taisirul Azizul Hamid, ini cucunya beliau, cucunya Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab. Amma nutku biha min ghairi ma'rifatin li ma'naha wala amala bi muqtadaha fa inna dhalika ghairu nafi'in bi ijma'. Adapun mengucapkan semata tanpa mengenal, memahami maknanya dan mengamalkan konsekuensinya, maka ucapannya tidak bermanfaat menurut kesepakatan para ulama. Ayyul ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Di samping itu, apa yang kita pelajari ini, syurutul la ilaha illallah, bukan sekedar untuk dihafal. Ilmun yakinun wa ikhlasun wasidukuka ma'a mahabbatin wa inqiyadin wa qabulillah. Tidak hanya sekedar dihafal. Wa innamal murad istikmaluha wa adamul ityani bima yunaqiduha. Yang diinginkan adalah dipahami, diilmui, dipahami dan diamalkan serta menjauhi hal-hal yang membatalkan dari kalimat la ilaha illallah ini. Ini yang diinginkan. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimah pernah dikatakan kepada beliau, inna nasan yakuluna man qala la ilaha illallah dahulal jannah. Wahai Al-Imam Hasan Al-Basri, bahwasanya manusia berkata, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah maka dia akan masuk surga. Qala, kata beliau, man qala la ilaha illallah fa'adda haqqaha wa faradaha dahulal jannah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, menunaikan hak-hak kalimat la ilaha illallah dan menunaikan fardu-fardunya, kewajiban-kewajiban la ilaha illallah, dahulal jannah, maka dia akan masuk surga. Naam. Dan hak serta kewajibannya adalah syurutul la ilaha illallah. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah, kalau ada yang bertanya, dari mana ketujuh syarat yang disebutkan oleh para ulama itu, dari syarat-syarat la ilaha illallah, maka jawabannya dari Al-Quran dan As-Sunnah berdasarkan istiqra wa tatabu, wa tatabu. Diteliti, ditelaah, dicari, dibaca, ternyata didapati dari Al-Quran dan As-Sunnah syarat kalimat la ilaha illallah ada tujuh. Sebagaimana kalau ditanya dari mana syarat atau rukun sholat ada sekian, rukun wudu ada sekian, rukun haji ada sekian, apakah ada dalilnya dari Al-Quran ataupun hadis berkata Rasulullah rukun sholat ada sekian, rukun haji ada sekian? Jawabannya tidak. Kalau redaksinya seperti ini tidak, nasnya seperti ini tidak, tapi didapatkan, dibaca, ditelaah dari Al-Quran dan As-Sunnah bahwasanya syarat la ilaha illallah ada tujuh. Sebagaimana syarat atau rukun salat ada sekian, rukun wudu ada sekian, rukun haji ada sekian, itu proses dari membaca, menelaah, yang kemudian para ulama memudahkan kita. Inilah syarat kalimat la ilaha illallah yang harus dipenuhi, yang harus ada pada seseorang yang mengucapkan. Inilah syarat haji, rukun haji yang harus pada, yang harus ada pada orang yang haji, kalau ingin hajinya sah, kalau ingin zakatnya sah, kalau ingin puasanya sah, kalau ingin salatnya sah, inilah rukunnya, inilah syaratnya, dimudahkan para ulama. Kalau kita nyari sendiri mungkin tak dapat, atau dapat satu dua. Itu ayatul kiram rahimani wa rahimaku, para ulama telah memudahkan kita. Kemudian ketahuilah ayatul kiram rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya orang-orang kafir Quraisy pada zaman Rasulullah mengetahui makna dan syarat kalimat la ilaha illallah. Mereka mengetahuinya, orang-orang kafir Quraisy yang menyembah berhala, yang berdoa terhadap berhala, itu mengetahui makna kalimat la ilaha illallah, mengetahui konsekuensi dan syarat kalimat la ilaha illallah. Karena mereka paham bahasa Arab, jadi paham kandungan kalimat la ilaha illallah. Maka dari itu ketika diucapkan kepada mereka, ketika diseru kepada mereka untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka menolaknya. Idzalika lima qala lahum nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai orang-orang Quraisy, wahai orang-orang Arab, qulu la ilaha illallah tuflihu, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah supaya kalian beruntung. Apa jawab mereka? Diabadikan oleh Allah dalam surat As-Sad ayat 5, aja'alal alihata ilaha wahida inna hadzal syai'un ujab. Apakah engkau wahai Muhammad ingin menjadikan tuhan-tuhan yang banyak, ada Lata, ada Uzza, ada Manat, ilahan wahida, ilaha wahida, satu sesembahan saja? Inna hadzal syai'un ujab, sesungguhnya ini adalah perkara yang mengherankan. Lihat, paham dia makna dari kalimat la ilaha illallah adalah hanya mempertuhankan, beribadah kepada Allah semata dan tidak kepada yang lainnya. Maka dari itu, di antara dalil yang lain dalam sebuah hadis, ketika Rasulullah berbicara kepada pamannya di detik-detik kematian beliau, ya ammi kul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah, wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, sebuah kalimat yang akan aku jadikan hujjah di sisi Allah. Kemudian ada beberapa orang yang di samping sisi Abu Thalib, naam, mengatakan, atarghabu an milati Abdul Muthalib, apakah engkau benci terhadap agamanya Abdul Muthalib? Lihat pemahaman orang-orang yang sekitar situ. Apakah engkau benci? Rasulullah mengajak pamannya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, namun dibalas sama orang-orang yang duduk di sekitar atau berada di sekitar Abu Thalib amannya ini. Apakah engkau benci wahai Abu Thalib dengan agamanya? Naam, agama Abdul Muthalib. Mereka memahami kalau seseorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, konsekuensinya meninggalkan peribadatan kepada selain Allah, meninggalkan agama selain agama Allah, meninggalkan naam kepercayaan agama selain agama Islam. Paham? Makanya mereka tidak mengucapkan. Anehnya ada orang-orang yang menganggap dirinya berilmu, menganggap cendikiawan atau menganggap ulama dan yang semisalnya ditokohkan, tidak memahami kalimat la ilaha illallah. Dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, dia juga berdoa kepada kuburan. Naam, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia juga meyakini ada yang mengetahui perkara yang gaib selain Allah. Dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, namun dia melakukan berbagai macam kesyirikan yang membatalkan konsekuensi dari apa yang dia ucapkan dari kalimat tauhid. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu, ketika seseorang diberikan taufik hidayah untuk memahami kalimat ini dan mengamalkannya hingga bertemu dengan Allah, maka disungguh Allah telah memberikan hidayah keselamatan bagi dia di dunia dan kelak di akhirat. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berkata dalam kitabnya Kasyful Subat, fa idza arafta anna juhalal kuffar ya'rifuna dzalika, apabila engkau telah mengetahui orang-orang bodoh dari orang-orang kafir zaman dahulu mengetahui makna kalimat la ilaha illallah, fal ajabu mimman yadda'il islam wa huwa la ya'rifu min tafsir hadhihi al kalimah ma'arafu juhal kuffar. Maka sungguh sangat mengherankan, sungguh sangat aneh dari orang yang mengaku dirinya seorang muslim, dia tidak mengetahui dari tafsir kalimat la ilaha illallah yang diketahui oleh orang-orang bodoh dari kalang kafir. Bahkan bal yadhunnu anna dhalika huwa talaffuzu bi hurufiha min ghairi tiqadil qalbi li syai'in min ma'ani. Bahkan dia menganggap sekedar ucapan dengan huruf-hurufnya tanpa diyakini di dalam hati sesuatu dari maknanya. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu betapa pentingnya kita membahas syarat la ilaha illallah. Ana bahas secara ringkas. Syarat yang pertama, al-awwalu al-ilmu bima'naha nafyan wa itsbatan. Syarat yang pertama adalah ilmu terhadap makna kalimat la ilaha illallah yang terdapat dalam maknanya nafi dan isbat. Ini syarat yang pertama adalah ilmu. Tidak bisa tidak, harus dia datangkan. Syarat mengucapnya kalimat la ilaha illallah adalah dengan mengucap apa? Dengan mengilmui maknanya, yaitu la ilaha illallah Tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah semata. Di dalam kalimat la ilaha illallah ini terdapat nafyu wal itsbat. Apa itu nafyu? Meniadakan sesembahan selain Allah dan menetapkan yang berhak disembah hanya Allah semata, itu itsbat. An-nafyu meniadakan sesembahan selain Allah, dan al-itsbat menetapkan yang berhak disembah hanya Allah semata. Ini makna dari kalimat la ilaha illallah yang pada kesempatan yang lalu telah kita bahas. Naam. Ini yang syarat yang pertama. Kalau seseorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tanpa memahami maknanya, maka tidak sah ucapan kalimat la ilaha illallah. Persaksian butuh ilmu. Bahkan persaksian yang terkait dengan dunia saja diterima atau tidaknya butuh ilmu. Antum betul menyaksikan si fulan. Menyaksikan si fulan datang ke Masjid Selipi, betul Ustaz. Ana lihat kok. Ana bahkan sempat ngobrol. Ilmu kan? Kalau ditanya antum lihat, betul si fulan nak hadir di Masjid Selipi kemarin. Lihat. Betul lihat. Enggak tahu ilmunya padahal dia enggak lihat juga enggak apa. Diterima enggak persaksian? Tidak. Lalu bagaimana persaksian yang menjadi barometer diterima tidaknya keislaman seseorang, menjadi syarat masuk surga dan tidaknya tanpa ada syarat dari memahami makna ini? Naam, ini syarat yang pertama. Al-ilmu bima'naha nafian wa itsbatan. Mengilmui makna la ilaha illallah, makna yang benar tentunya. Tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi, yang berhak disembah kecuali hanya Allah semata. Yang terdapat dalam kalimat la ilaha illallah itu dua syarat. La ilaha, syarat yang pertama an-nafyu, tidak ada yang berhak diibadahi. Peniadaan yang berhak diibadahi. Kemudian illallah, syarat yang kedua al-itsbat. Hanya Allah semata yang berhak untuk diibadahi dan yang berhak untuk disembah. Selain Allah, siapapun orangnya, orang hidup atau orang yang sudah mati, malaikat, para nabi, para rasul, orang-orang soleh atau yang lainnya, tidak berhak disembah. Siapapun orangnya, yang berhak disembah dengan doa-doa kita, dengan sholat-sholat kita, dengan takut-takut ibadah kita, dengan tawakal kita, dengan mahabbah cinta ibadah kita, dengan pengharapan ibadah kita, hanya kepada Allah, hanya untuk Allah, dan tidak kepada yang lainnya. Ini makna kalimat la ilaha illallah. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah, ini syarat yang pertama. Yaitu syarat yang pertama adalah al-ilmu nafyan wa itsbatan. Kemudian syarat yang kedua, athani al-yakin. Wahuwa kamalul ilmi biha al-munafili syakki wal-raibi. Al-yakin adalah kesempurnaan ilmu yang meniadakan keraguan dan keguncangan, atau keraguan dan kebimbangan. Yakin, yaitu kesempurnaan ilmu yang meniadakan keraguan dan kebimbangan. Ini syarat yang kedua. Ketika seseorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia harus yakin dalam hatinya. Tidak ada ilah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah semata dan tidak yang lainnya. Kalau dia bimbang, apa betul ya? Jangan-jangan ada yang berhak disembah selain Allah, wa'iyadzubillah. Jangan-jangan menurut ana sih yang rajih, gak bisa yang seperti itu. Yakin tidak ada yang berhak disembah dan ibadah kecuali Allah. Itu ayat ihwatul kiram arahimani wa rahimakumullah. Al-yakin huwa izahatus syak, hilangnya yakin adalah hilangnya keraguan. Wa dhalika min quwwati ilmi wa kamalihi. Timbulnya yakin dikarenakan kuatnya ilmu dan kesempurnaan ilmu yang ada pada dirinya. Itu ayat ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, syarat yang kedua yakin. disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallah, yakin adalah tuma'ninatul qalbi wastiqaru ilmi fihi, tenangnya hati dan tetapnya ilmu padanya. Itu yakin. Tenangnya hati, mantapnya hati dan tetapnya ilmu padanya. Itu yakin. Maka seseorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah harus meyakini makna kebenaran kandungan kalimat la ilaha illallah. Kemudian syarat yang ketiga, al-ikhlasu al-munafili syirki, ikhlas yang meniadakan kesyirikan. Ikhlas adalah mahabbatullah wa iradatu wajhihi wa tasfiyatul ibadati kulluha lah wahda minasyirki kullah li'annahu huwal mustahikku laha duna man siwah. Ikhlas adalah kecintaan kepada Allah, wa iradatu wajhihi, dan menghendaki melihat wajah Allah dan memurnikan ibadah seluruhnya hanya kepada Allah semata, dimurnikan dari segala macam kesyirikan seluruhnya, dikarenakan yang berhak untuk diibadahi Allah semata dan tidak yang lainnya. Wala tanfa'u hadhil kalimatu bidunil ikhlas al-munafili syirki al-mutaqaddamu lita'arifuhu. Tidak bermanfaat kalimat la ilaha illallah ini tanpa adanya ikhlas. Dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah bukan terdorong dari keikhlasan, hanya misalnya supaya aman dunianya. Dia masuk Islam supaya aman kepentingan dunia dan bisnisnya di negeri tersebut, waliyadzubillah. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang munafik di Madinah. Masuk Islam hanya pura-pura. Apa? Naam, di Madinah. Kemudian yang ketiga, yang keempat, syarat yang keempat, as-sidku al-munafilil kadibi al-mani'u minan nifak. Kejujuran. Syarat yang keempat ada al-sidq, jujur, yang meniadakan kedustaan, yang melindungi, menjaga dari kemunafikan. As-sidqu, jujur yang meniadakan kedustaan, yang melindungi dan menjaga dari kenifakan. Ini syarat yang keempat. Tidak bisa tidak, harus seseorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu jujur dari hatinya. Apa yang dia ucapkan dengan lisannya sejalan dengan apa yang dia yakini, yang ada dalam hatinya, jujur ini. Lahir sesuai dengan batinnya. Adapun nifaq, huwa idharul khair wa ibtanu syarr. Nifaq itu menampakkan kebaikan dan menyembunyikan kejelekan. Kalau nifaknya orang-orang munafik i'tikadi, menampakkan kalimat la ilaha illallah, menyembunyikan batinnya kekufuran. Maka tidak bisa tidak, syarat yang keempat adalah sidq, jujur. Apa yang dia ucapkan sejalan dengan hatinya. Itu syarat yang keempat dari syarat kalimat la ilaha illallah. Waliyadu billah ya ikhwat al-kiram rahimani wa rahimakumullah. Bahaya naam dari kemunafikan, waliyadu billah. Kemudian yang kelima, al-khamis al-mahabbatu lihadhil kalimati walima dalat alaihi wasururu bidzalika. Syarat yang kelima adalah kecintaan terhadap kalimat ini. Kecintaan terhadap kalimat la ilaha illallah dan apa yang ditunjukkan dari kalimat la ilaha illallah, dan bahagia, gembira terhadap hal tersebut. Ini syarat yang kelima. Tidak bisa tidak, harus seseorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah harus mencintai kalimat ini, harus mencintai kandungan kalimat ini, bahagia, merasa senang, merasa bahagia, mencintai kalimat ini dan kandungan dari kalimat ini. Hatinya tenteram, hatinya bahagia, hatinya senang dengan makna kalimat la ilaha illallah, dengan kalimat la ilaha illallah, dengan kandungannya, dengan konsekuensinya, hatinya senang. Dia senang tidak ada yang berhak disembah dan ibadahi kecuali Allah. Dia senang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dia senang terhadap kandungan dan makna kalimat la ilaha illallah yang berhak disembah, yang berhak dipertuhankan, yang berhak diibadahi hanya Allah semata dan tidak ada dan tidak yang lainnya, siapapun yang lainnya. Itu ayat ihwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Dan sebaliknya wadidduk apa? Sebaliknya apa mencintai kalimat la ilallah, kandungan kalimat la ilallah, maka dia juga akan mencintai orang-orang yang merealisasikan konsekuensi tuntutan dari kalimat la ilaha illallah. Kemudian syarat yang selanjutnya, syarat yang keenam, al-inqiyadu bihuquqiha wa hiya al-a'malul wajiba ikhlasan lillahi wa talaban limardatihi. Al-inqiyad, tunduk dengan hak-hak kalimat la ilaha illallah. Wa hiya al-a'malul wajibah, yaitu melakukan amalan-amalan yang wajib. Ikhlasan lillahi wa talaban limardatihi. Ikhlas karena Allah dan mencari ridha Allah. Al-inqiyadu bihuquqiha, tunduk terhadap hak-hak dari kalimat la ilaha illallah. Ini di antara hak-hak kalimat la ilaha illallah adalah meyakini kafirnya orang yang tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini konsekuensinya. Tunduk tidak kita terhadap konsekuensi syarat dari kalimat la ilaha illallah ini. Kalau tunduk, kita harus meyakini selain orang yang beragama Islam kafir. Ketika dia mati dalam keadaan kekafiran ini, bukan dari agama Islam, pasti dan pasti tidak ada syak dan keraguan, pasti masuk neraka dan kekal selama-lamanya. Ini akidah kita. Dan ini tuntutan dari kalimat la ilaha illallah. Ketika dilapangkan dada kita, hati kita dengan kalimat ini, wajib bagi kita untuk menerimanya. Bersyukur kita dengan dilapang. Karena sebagian kaum muslimin katanya Islam wal iyadu billah ragu terhadap hal ini. Padahal hal ini merupakan tuntutan dan konsekuensi dari apa yang dia telah ucapkan, kalimat la ilaha illallah. Ayat ihwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Kemudian karena sebanyakan orang, li'anna kathiran mimma yadai annahu ya'lamu makna hadhil kalimah, karena kebanyakan orang yang mengaku mengetahui makna kalimat ini dan dia juga mengaku ikhlas, jujur dan yakin terhadap kalimat ini, apabila diperintah oleh Allah, apabila dilarang oleh Allah, dia tidak mau mengerjakannya. Bahkan perintah yang merupakan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah, dia tidak mau mengerjakan. Bahkan larangan yang akan membatalkan keislaman dia, yang akan membatalkan kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan, dia langgar. Perintah yang merupakan konsekuensi kalimat la ilaha illallah mengkafirkan orang kafir, dia tidak mau mengkafirkan. Orang yang tidak mau mengkafirkan orang kafir, Yahudi, Nasrani dan segala yang tidak beragama dengan agama Islam, hukumnya kafir. Ini hukum umum. Adapun hukum terkait dengan orangnya, di sana ada syarat-syarat yang harus terpenuhi dan penghalang-penghalang yang harus tidak ada. Bukan berarti ketika kita meyakini kafirnya orang yang beragama selain dengan agama Islam, kita boleh berbuat zalim. Tidak. Ini perkara yang lain. Wajib bagi kita mengkafirkan orang kafir, adapun tidak boleh kita berbuat zalim kepada muslim ataupun non-muslim. Ini syarat yang keenam. Syarat yang ketujuh, syarat yang terakhir, al-qabul al-munafili rad, menerima konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah yang membatalkan atau menghilangkan penolakan wajib bagi seseorang dan merupakan syarat sah keislaman seseorang, syarat sah ucapan kalimat la ilaha illallah seseorang, yaitu menerima makna konsekuensi tuntutan dari kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan, yang dia ikrarkan. Apa itu al-qabul ar-ridha bi syai'i? Yaitu ridha terhadap sesuatu. Wa mailu nafsi ilaih, dan condongnya jiwa terhadap hal tersebut, yaitu ridha terhadap kalimat la ilaha illallah. Tuntutan kalimat la ilaha illallah adalah mengkonsekuensikan kita untuk beribadah hanya kepada Allah semata dan tidak kepada yang lainnya. Mengkonsekuensikan kita meyakini selain dari agama Islam kafir dan pelakunya pasti masuk neraka kekal selama-lamanya. Ini konsekuensinya. Setelah Anda menerima atau tidak, tanggung jawabnya di akhirat. Bersyukurlah bagi orang yang Allah lapangkan dadanya, Allah berikan hidayah untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan memahami maknanya serta mengamalkan konsekuensi dan tuntutannya hingga dia bertemu kepada Allah. Dan celakalah bagi orang yang tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan celakalah bagi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tanpa memahami maknanya, bahkan melakukan sesuatu yang bertolak belakang dari tuntutan dan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Ayyuhal ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, itu ketujuh syarat yang disebutkan oleh para ulama, diantaranya oleh cucu beliau, cucu Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah An-Najdi dalam kitabnya Fathul Majid, kemudian dimasukkan dalam bab ini. Adapun tentang dalil-dalil ketujuh syarat ini, nanti ada pembahasannya disendirikan oleh penulis di sini pada bab setelah ini. Wallahu taala a'lam bishawab, cukup insyaallah. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Setelah ini insyaallah kita sama-sama akan mendengarkan kajian yang akan dibawakan oleh ustaz kita Ustaz Mu'ad hafizahullah. Wallahu taala a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.